بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ini modelnya rapat semangat. Alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan, dibikin terlena, tidak tekno lali. Lali Allah, lali ibadah, lali akhirat. Perkara apa? At-takatsur. Akeh-akehan dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du. Khadaratul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah, bapak camat bersama jajaran muspika, bapak kapolsek bersama para anggota yang mewakili bapak dan ramil berikut para anggota, bapak kepala desa, para perangkat desa, juga tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita malam ini sama-sama berhubung, berkumpul dalam rangka harlah jamaah tahlil al-barokah yang ke-8. Mudah-mudahan kumpul kita di majelis mulia ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita benar-benar menjadi umur yang manfaat dan barokah. Kuncinya, kita harus pandai menggunakan waktu hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Al-waqtu kasayf. Sayyidina Ali menyatakan waktu itu seperti pedang. Kalau digunakan dengan baik dan benar, dia sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau penggunaan pedang itu salah, apalagi sembrana, Iya sembrono. Dia bisa mencelakakan sang pemilik sendiri, bisa melukai tubuhnya, bisa memenggal lehernya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang ahli hikmah mengatakan bahwa orang sukses itu adalah mereka yang pandai menggunakan waktu dan memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Siapapun kalau pandai menggunakan waktu, pandai memanfaatkan kesempatan, ya hidupnya akan sukses. Siapapun kalau tidak bisa menggunakan waktu, tidak pandai memanfaatkan kesempatan, hidupnya akan gagal. Padahal namanya kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Berarti gatekno. Kesempatan itu datangnya cuma sekali. Dia tidak akan datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Maka para jamaah, dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan begini. Hadisnya aku gak hafal. Aku nek rapal yo ngaku to, Bu. Rapal ndah tapi ngerti karepe, weh. Nanti bang hafal hadise ora ngerti karepe, ayo. Komane kaya sampean wis ora hafal hadise ora ngerti karepe pisan. Kuwi diceritakno ngene. Matahari setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan. Cuma wong Tasik Madu kene gak krungu. Padahal srengenge iki benisu ngomong. Ngomongnya ngeten. Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan aku, karena aku tidak akan kembali lagi sampai kiamat nanti. Artinya hadis ini apa? Malam ini bukan malam yang kemarin. Sopo ngomong wis suwe. Makasih. Ngaku ngomong urung bar. Dan malam besok juga bukan malam ini. Walaupun rasanya sama. Namanya juga sama, malam hari, tapi sejatinya berbeda. Esensinya juga berbeda. Siang tadi, Bapak Ibu, bukan siang kemarin. Lah siang besok, bukan siang tadi. Walaupun rasanya sama, podo panase. Namanya juga sama, siang hari. Tapi sejatinya beda, substansinya berbeda. Oleh karena itu, orang sukses itu orang yang pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau orang tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, ya pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Kecewa, nyesel, bingit. Kalau nyesel banget tuh gak seberapa, ini nyesel bingit. Getun, kecewa, nyesel, bingung, campur sedih. Niku jenenge gelo. Ya mandek aku ora ngarah di rumahno kok. Nggih, matur suwun. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabeleni. Orang kalau tidak pandai memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gelo. Apalagi waktu hidup di dunia ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kedisian mati, ora trimo gelo, tapi gelu. Saking gelone uripe lho ora dimanfaatno sing apik, kedisian mati, ora mok gelo, tapi gelu. Mulane wong ge biyen pinter-pinter. Lemah sing digawe ganjel mayit no kuburan. Kuwi diarani gelu. Lah ngoten Pak nggih. Encah nom-nom ndelodok kok diarani kek ngono. Mayite ben ranggoleng ya dikek. Kuwi nek wong sepuh mbiyen ngekeki piwulang, pitutur luhur, pelajaran berharga. Lemah bantale mayit nang kuburan, kuwi diarani gelu. Ini simbol perlambang dan pelajaran. Ngene iki lho. Uripmu kok orang genah. Saiki nek wis mati kowe gelu kowe ora trimo gelo. Lha kuwi jumlahe 7 kuwi. Nek dijejer-jejer disambung-sambung unine kan dadi gelu. Pitu kok. Saking gelone. Gelu. Pol. Dan itu benar para jamaah. Uang gue nek wis mati mesti gelo getun sinten mawon ambok nang donya ki dadi apa wae lek wis mati mesti gelo jabatane apa wae nang donya profesine dadi apa wae nang donya lek wis mati mesti gelo mesti getun kene apa sebab rata-rata menungso niku mboten siap mati namung siap urip. Ayo coba jamaah sakmene akeh sing wis siap mati sapa? Ngacung. Pak Lurah. Roto-roto mboten siap mati namung siap urip, padahal mati kuwi mesti al-mautu babun fa kullun nasi dakhilu. Kematian itu pintu yang setiap manusia pasti memasukinya. Wong urip mesti bakal. Ayo tuh nyaut, era nyaut, tenan aku diluk, tak dongani, tak tinggal mulai. Saut, wong urip mesti bakal. Iso urip mesti iso. Emoh ra banter kok. Baleni, wong urip mesti bakal. Iso urip mesti iso. Siap urip ya kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Gelem urip ya kudu gelem. Nera gelem mati, aja urip. Nera gelem urip, nang mati ya. Ra usah wedi, mati kok wedi. Tiwas wedi, nek wis wayahe ya tetep mati. Ana wong urip kok wedi mati. Iki padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani ngising kok. Wani urip kudu wani mati. Apa wedi wong mati kuwi gampang. Gampange pol. Entah cilik-cilik e iso kok. Pemane sing gerang-gerang. Nyaman-nyaman nek perkara mati. Gampang mulane mati ora usah kursus. Nek kene ana kursus kematian. Sing paling gelo dhewe, sing paling getun dhewe niku wong sing mati mboten beto kesaenan. Mati dengan tidak membawa amal kebaikan. Sampai Quran yang gambarno mereka menangis, merintih, menghibah, menjerit, meraung-raung, meratap, memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia lagi. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Gusti, kula nyuwun balik ten donya, Gusti. Apa-apa umpama iso balik nang donya? Apa-apa dadi uka-uka? Ora. Apa dadi gendruwo? Ya ora. Apa dadi demit? Ora. Apa dadi weden? Medeni wong tasih madu? Ora. Umpama iso balik nang donya, tujuane mek siji. Lali amalu salihan fima taraktu kalla. Kulo badhe nglampahi amal soleh sing biyen kulo tinggalno. Dadi gak bener Bu lek nang sing ngomong kuwi lho wong e uripe nakal ora karuan, tukang maksiat. Saiki mati mbalik nang donya dadi arwah gentayangan. Ora bener, umpama balik nang donya nemu ape dadi wong apik, ape nglakoni amal soleh. Sampeyan aja ngandel nek ning sing crita. Le, cawe do inak, alera karuan, endel mentel bawel, cerewet wong sak desa tau dicelak ku kabeh nang bolak balik digondoli lanangan. Wong kuwi alumni Dasen kok. pokoknya wis lecek ngisor dhuwur. Wis mati. Lah saiki arwahe balik nang donya dadi kuntilanak. Aja ngandel. Umpama balik nang donya ape dadi mar'atus shalihah, ape dadi ahli ibadah. Nek apa dadi sundel bolong, kurang pegawean to piye? Ngene iki kadang wong tasik mati diomongi yo mbantah. Nyatane yo tau eneng tenan kok. Pengenen cawe dok nakal lho matine kendhat. Nggone wit gedhe no lho. Lah saiki lho anggar malam jembah iki kok kono kuwi ana swara. Lah karepku to. Nyatane koyo ndredeg wae. Aku berarti berhasil, yes. Wih, sampean dikit dolanan setan. Ate mbok endel, mbok percaya. Nah, setane tambah dadi kok. Ora bener ngono kuwi. Wong Gusti Allah lho dawuh nang gone Quran, umpama iso bali nang donya, mau ape nglakoni amal soleh, ape dadi wong ape. Getun Gusti kula getun. Kepiye neneng pengajian kula nggih mboten budhal. Kula malah nggone karaoke. Aja. Kepiye neneng jamaah tahlil niku lho. Kula nggih mboten nderek. Malah wong-wong do tahlil aku ndongsong nang isor wit nyekeli bumbung ambek. Kula getun Gusti, liyane dosila istighfar aku mbantingi remi yo bengko. Mati serem. Getun Gusti, kula bali ten donya nyuwun ten donya kula badhe nyantuni lare-lare yatim, soale mbiyen kula gadah dhuwit pas enten santunan yatim kula nggih mboten nate nderek urun. Padahal pas kuwi yo panen blimbing regane larang. Pergoneng santunan kula mboten melok urun akhire blimbinge purut-purut uler tok terus ra payu kapok. Gusti kula njaluk tentunya melek Gusti, wong biyen omah kula cedhak karo masjid tapi kula nek salat mboten nate jamaah. Padahal kok masjid ya adane speaker yo buanter tapi kupingku kopok. Kebuntun suarane TV karo HP. Mulane saiki masjid-masjid ora payu. Buktine salat jamaah e dok sepi-sepi. Aku ora ngenyek. Tasik madu ngene lho masjide pira? 4. Iki kabeh delok nek wayah isya karo subuh. Akeh cagake timbang wonge. Kok ngerti ya ngerti to kok raine ketara kok. Wong ini ahli sholat jamaah bersinar mencorong cerah ora butek-butek ngono kowe. Padahal ukurane wong mukmin sejati apa munafik iki teko sholat isya karo subuh. Sampeyan nek dijak nglakoni sholat isya jamaah subuh jamaah srewegep menteng akas rikat semangat kuwi tandane sampeyan mukmin sejati. Tapi lek dijak salat isya subuh jamaah kok aras-arasen, kuwi berarti sampean yo rondok mukmin yo rondok munafik. Ayo sing banter kok dek nang aku bareng. Yo rondok mukmin yo rondok munafik. Mbah piye? Terutama subuh nggih. Niku ora ana kalimat khusus wonten kene azan subuh beda karo azan liyane. Kuwi ana as-shalatu khairum minan naum, artinya sholat kuwi luwe apik timbang turu. Ya pinter-pinter tibake wong kene. Ya mestine kaya no Mekah Madinah ngono jane. Nek adzan iki kan as-shalah kuwi dawa, naume ndek. Berarti kan sholate dawa, turune ndek. Sholate akeh turune sakthek. Sholate suwe turune sedelo. Nang adzane ngono kok nang kono. As-shalah ngono adane. Nah kuwi nek diarteno kan salat timbang turu. Berarti sholatnya suwe turune mok sedelo. Ana ta sik madura ngono kok. Sholate ndek naume sing dawane ra karuan. Dapak sing ngandan cah enom ngono. Sing ngandan wis mambu kuburan. As-salatu khairum minan naum. Sak watuk-watuke no speaker. Lah kuwi nek diartekno kan salat kuwi luwe apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Kula getun Gusti, biyen tentunya kula nakal. Kula njaluk balik tentunya, kula badhe nglakoni amal kesaenan, kula badhe dados ahli ibadah. Sauri karo malaikat alokasepu biyen sembuh pikir opo pancen lek tasih tentunya ngeten iki dereng krasa wong kula sampean iki lali ya dilalekno alhaqumut mbuh wong kene iki ayu-ayu do bisu jembrene aku sak nyaute luwih abot men kowe nek ngrasani tangganem kok enteng mate nyauti Quran surat Al-Hakumut ya orang nyaut. Ya kita kocok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut takathuru hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'alamuna thumma kalla sawfa ta'alamun. Kalla law ta'alamuna ilmal yaqin. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ungene modele ra patek semangat. Alhaqumut takatsur. Kalian dilupakan, dibikin terlena, didadekno lali. Lali Allah, lali ibadah, lali akhirat. Perkara apa? At-takatsur. Akeh-akehan donya. Panjenengan lek wis ngomong donya, wis sing dipikir ora kok manfaate apa, hukume piye, carane oleh kondi, dalane apa ora. Lek wis bakas donya sing dipikir jumlahe. Sing penting aku oleh, sing penting aku menang, sing penting dadi wekku, sing penting akeh. Padahal kita tahu harta kita dinilai Allah itu bukan dari jumlahnya, bukan dari banyaknya, tapi dari hukumnya dan dari kemanfaatannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi wis dawuh, fitnatu ummati fil mal. Fitnahe umatku ini nggone bondo donya. Ajane lek wis bakas donya duwit, bareng ngono kuwi lho. Wis sing dipikir mesti akeh, sing penting akeh. Hukume piye? Ora penting. Halal to gak? Ora penting. Oleh kondi, ra penting. Carane oleh piye? Ra penting. Mbah kuwi kanggone caleg. Mbah kuwi kanggone calon lurah. Ra penting, sing penting kan oleh. Nah, carane oleh piye? Ya ra penting. Mbah kuwi ngapusi. Mbah kuwi korupsi. Mbah kuwi mbeli duwi, ngurangi timbangan, ngentit meteran. Mbah kuwi nganakno, ngutangi 1 juta, 5 wulan dadi 5 juta. Kuwi jenenge ngutangi cecek nyaure bajul. Ngutangi dom bayare cagak listrik. Ra peduli, sing penting akeh. Hoi. Bahkan kadang-kadang ora iso ngrasakno ndah lho, sing penting duwe tumpukan akeh wis banggane ra karuan. Duwe tumpukan akeh. Kebone blimbing 70 hektar. Apane sing kakean ya sik kurang ya wong kene kok. Hasilnya sak panenan ini 3 miliar. Menunggu ini sok meneng ditumpuk anaknya senajan raiso ngerasakno. Lah wong sing duwe sak pirang-pirang triliunan ngene iki anggite sampean nang iso ngrasakno kabeh duwike. Ya ora kok. Ndek duwit nang 9 triliun ya disimpenno bang. Dhewe mek nyekeli catetane tok RP 9 triliun. Ya padha-padha nyekeli catetan sampean gak ya iso nyatet dhewe. Nang dicatet sing akeh nek digo kewar-kewer nang ndi. Sing dirasakno paling ya 100.000 200.000 ngono kuwi to Bu. Nggih mboten? Gak ya podo karo sampean sing ndek dhuwit 1 juta 2 juta sing dirasakno ya 100.000 200.000 sing duwe dhuwit 9 triliun 10 triliun 50 triliun sing dirasakno ya 100.000 200.000 podo-podo sampean sing ora patek duwe mangan ajange piring ya sing sugih-sugih triliunan duwe kae mosok nek mangan nganggo molen ngono. Lah sampean nek mangan nganggo sendok lho kono skrop. Ya ora kok. Podo-podo. Maka saya sering kali sampaikan dalam hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting itu apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma mendapatkan kalau enggak bisa merasakan. Percuma mas, sampean mendapatkan perempuan cantik jadi istri sampean, tapi enggak bisa merasakan, wong sampean impoten. Nanti jajari untek kayak orang. Lane ngombe yo bio seven. Iki stamina kanggo kesehatan semua kebugaran wasilah kesehatan senenge to kae wes ya wis berarti terangno ngono kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting ku apa dan berapa yang bisa kita nikmati. Memiliki kalau nggak bisa menikmati rugi. Memiliki televisi kabodi pitung ewuin anak matane belek geopo TV gede nggak ya cilik ndah TV ini tapi matane sehat ngono lho Bu. Duwe kursi regane 5 miliar nek bokonge udun. Ning nganggur to kursi. Wong ra iso njunguk. Kaya atok kursi elek-elek ndah. Teko pringi langgar dilungguhi bokong kecepit ngono. Tapi sehat to. Ngono lho Mas. Wong sampean duwe bojo wayu semok blenok tapi sampean dhewe bendino anyang-anyangen. Ya mok nyungar-nyungir ngono bro bojomu kok. Saiki akeh to wong sugih tapi ora iso ngrasakno. Betul? Apa dipangan dhewe iki lho eman, kuwatir nek kalong apa maneh kok dikekno wong. Mangan sego iki lho eman, beras iki lho eman. Dadi dhewe duwe bahan makanan khusus dengan teknik tertentu. Kacang ijo mentah. Lebokno cangkem sak gegem. Ora dipamah, surung nganggo banyu. Mlebu weteng sesuk metu kan utuh diumbah neh. Modele ngono kuwi. Angon lho kuwi ambok sugih bleru ambleg gedhu adus madu kungkum susu kok susune sapa bareng kowe iki aku iki gathuk-gathukno uu mang lho sugih bleru ambleg gedhu adus madu kungkum nek ora iso ngrasakno ya padha karo wong melarat to nggih mboten. Lah iya ngono ku nek didudono manfaate donyamu kanggo ngene kanggo ngene kanggo ngene ya ora ngandel tambah menghindar donyamu kemanfaat lek mbok pengajian mbok bangun masjid pesantren nyantuni yatim kuwi manfaat tapi ngono ku ya menghindar misale blimbingin dadi regane larang wong tasik madu nyekel dhuwit akeh pas lungguh nang teras omah nulo nemper seweneng to ayam wong duwe akeh. Terus ana panitia pembangunan masjid. Nggowo map. Sik mlaku noratan rada adoh. Ketok niku lho wis batin lho tari aneh. lagek to bar tarian kok wis tarian nek tarian kok ra leren-leren. Akhirnya terus mlebu omah mumpung rong tok kene mlebu omah lawange ditutup jebret. Sing guyu tau ketok e. Akhirnya panitia menggok toh. Nah anjir nang ngarepe lawang ngono ku salam ya ora dijawab. Menjawab lah konangan nek noma, kemanyane jarak, ndelik. Assalamualaikum, enggak jawab. Tapi nginceng. Salamnya itu panitiane. Waalaikum. Ya ora jawab sampai ping telu. Assalamualaikum, ora dijawab. Padahal jane ya krungu tapi ya mbeda. Jumbul gak ya wes, jantungan rasa budal pengajian. Nenek yo senam jantung kok. Nek rangono beli dui. Wes ngerti eneng panitia pembangunan masjid gawe map lah pemenggok nomai. Anak elo dipesen. Cung, pak kain kau nek rene, nek takok bu e dari bu era nomah. Akhirnya bu ane melu bu ma. Lah kok panitia nih menggok tenan. Anaknya ditakoni, dek, bu ini nomah dek, ya nomah jane, tapi aku dipesen kan ngomong nek ra nomah, mencah cilik. Lu zaman kok gitu dong? Padahal coba dipikir, apa yang dibawa oleh panitia tadi? Map, iya, isinya apa? Jaluk sumbangan, iya, tapi bukankah sesungguhnya yang dibawa itu adalah tiket surga? Anda dibawakan tiket surga langsung diantar ke rumahmu, tapi kenapa kamu justru kok mendelik? Wis tak meneng rasa guyu ngene iki wis tak pikir wisan. Ngomongi yang delok sing diomongi, lek sing diomongi akademisi yang nganggo bahasa sing keren, bahasa intelek, lha nek sing diomongi jembure-jembure sono ya. Tewas nganggo bahasa ndakik-ndakik tambah ramudeng. Nyatane ngene kowe ya tambah paham ngono kok. Rasa cerewet wae urun 65.000 ngono kok. Lha iki digawakno tiket swarga kowe iso tambah ndelik lho. Gak beja-bejane wong dikirimi tiket swarga langsung diterno nomahmu. Lha kok tambah mbok tinggal ndelik. Terus dipikir lagi. Siapa sesungguhnya yang mengenggokkan panitia tadi ke rumahmu? Wis to meneng ngene iki wis tak pikir wisan. Allah itu yang menggerakkan panitia itu ke rumahmu. Allah nugasi panitia untuk bagi-bagi tiket surga, andum tiket swarga nunggone sampean. Sampean terpilih dinduwi tiket swarga. Lho kok tambah kowe menghindar anakmu mbokan beli duwi ngono kuwi. Hah? Kowe iki piye to blok karepmu? Sing tersinggung minggato. Ngapunten. Woi. Woi. Lek terpaksa ngekei kuwi nilaine rambet jaji. Wong sugih lho ora karuan. Mas-masane pating kerompyong, jenenge gelang iki mulai ugel-ugel tekan kelek nang kiwa tengen. Ngono ki ana panitia njaluk sumbangan nggo masjid ngekei nemok 5.000 lho. Ya, rasa guyang-guyu kelakuanem yang ngono kuwi kok. Ya Allah. Pemane jenenge ngekeki wong ngemis. Mulai gek biyen sampai saiki, mulai seprono tekan seprene, mulai yahmono tekan yahmene, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Jordan sampai Lekardam. Ini ngekei wong ngemis nih gak sewu ya rong ewu. Loh tambah nginyang 500. Wong ngemis-ngemis itu tak dari tak pengen ngerene. Halo. Diterusnya mboten? Padahal ya, padahal jane wong tak sik madu sing ganteng-ganteng sing ayu-ayu. Rasa bendel dasmu tak lono ayu ya. Wijane yang ngerti rumang saku. Jajal saya tak bedei. Saya ngison jawab oleh mulai sik. Sekolah ya. kapan nekmu jawab amu-amuan tak gasak kowe engko. Sedekah 20.000 karo sedekah 50.000 ganjarane kathah pundi? 50.000 padha-padha ikhlase. Sedekah 50.000 kali 100.000 ganjarane kathah pundi? 100. Sedekah 100.000 kali 1 juta ganjarane kathah pundi? 1 juta. Ya pinter tibake. Misalnya ini ono panitia pembangunan madrasah keliling gawa kerdus. Sama nyengko duit ya akeh. Ana sing 100.000, ana sing 50.000, ana sing 20.000. Panitia keliling sing mbok cemplungno pira? 20.000. Rumangsaku pilihane kok mok 3 ya kok. 100.000, 50.000, 20.000. Sing mbok cemplungno 20.000. Wong kene iki ayu-ayu butek-butek tiba-tiba. Pilihane lho mok 3, 100.000, 50.000, 20.000. Sing mbok cemplungno kok 20.000 lo dipilih no sing lungset. Mau ngono kutuk omah ya, dompete dibuka golek sing 50.000 kok ra eneng. Astagfirullahaladzim. Lah kek mengak kleru 50.000 sing tak cemplungno. Lho gara-gara kleru 50.000 lo masuk angin sampai seminggu lah mikir. Bu yo kok ngono modele. Wong batek kok dompet nang metu 100.000 no modele koyo ana wesi sembranine kok mendelep neh. Lep cangkeme muni. Lho salah. Aturane wong sedekah niku ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fi wong-wong sing padha iman infak kowe teko hasil usahamu ki sing apik-apik nek infak teko apa sing ditukul ning Gusti Allah kok bumi dadi penghasilanmu ya infak kowe sing apik-apik kowe nek infak aja mbok pilihno sing elek-elek sing kowe dhewe lamun dikeki ya moh nampani ini gak ampek merem-merem lho ngono. Jadi nek infake dikon milih nang sing apik-apik. Woi. Nang kene ora aja kok nang ngene wong biasa. Ngene kiai lho, gawane blimbing kiai ngono kuwi ya dipilih nang sing wis gembuk-gembuk meh bosok-bosok ngono kuwi. Sing apik ya didol. Ndek engko tak titenane sing digawakno aku sing piye. Ate digawakno sing bungkek-bungkek. Ha sing rontok gembuk-gembuk meh bosok ngono iki. Awas aku diundang ngrene neh rasudi. Dikongkon milihno sing apik-apik. Lah terus ukuran ngekeki wong ya ukuran infak iki ngene Bu. Ukuran sing lamun sampeyan dhewe dikeki kuwi seneng. Ngono. Lah nek sampean dhewe dikeki ra seneng, ya aja ngekeki wong sing model ngono kuwi, wong sampean dhewe dikeki ra seneng. Dadi nek ngekeki wong iki ukuran sing kira-kira lamun sampean dhewe dikeki seneng, sakmono kuwi lek ngekeki wong. Lah nek ukuran sampean dhewe dikeki ra seneng, ya aja sakmono. Gampangane ngene lho wis. Dadi sampean misale ya ayu-ayu kaya ngene iki ganteng-ganteng, terus kok dikeki wong dhuwit mok 1000 nih, seneng napa mboten? Mboten, mulane sampean nek ngekeki dhuwit wong ya aja mok 1000, wong ya ra seneng. Lah zaman menang-menang terus ana wong kae dhuwit kok 100.000. Seneng napa mboten? Lah kowe nek ngekeki ya ngono. Ukur awake dhewe lho, Islam iki bijaksana. Saiki tak kasih contoh neh, misale sampean dadi kiai tukang ceramah. Terus wis bar ceramah kok ana rene. Bareng tok nggone lokasi urung disuguhi apa-apa. Langsung diunggahno panggung kon ceramah, padahal urung dikeki ngombe urung apa. Sampean seneng napa mboten? Lah aku kok mbok garak ngono. Zaman misale dadi kiai diundang ceramah karo panitia, bareng tok lokasi, sak urunge ceramah, sak urunge ngaji wis dijak ramah tamah sik, wis mangan-mangan sik, ngombe-ngombe sik, mangan buah nyantai ngene wis tenang, lagek diunggahno ngaji. Seneng napa mboten? Lah aku kok ora dikonokno. Wong ngenteni ne kesuwen. Kesuwen apane aku dinteni ora dolanan. Aku mung yo ngaji, awan mung notu montong, terus iki mang no parkiran Sunan Bonang, terus langsung rene kok kono bar ngaji tet yo ora usah mangan aku. Takono sing jemput. Medun ke panggung langsung berangkat rene pikirku mangan sik lah kok ora. Gue kok bantah lek kesuwen nek ngenteni. Aku bar kok kono langsung meluncur rene dikawal karo banser. Anggitu aku leren main biliar tuno. Woi. Dilanjut betul. Maneh ben luwih paham. Zaman umpama dadi kiai, tukang ceramah, diundang panitia. Bareng mulai nek nyangoni kok tipi. Seneng napa mboten? Mulane aja tipis-tipis. Lah nek kandel nang akeh ngono sampean seneng napa mboten? Aku ya padha. Lha iki gampangno pemahaman, mbok anggap matre ngono. Ben sampean ora salah. Lho wong saiki niku modele ngapunten-ngapunten nggih. Lek dihadapkan pada pilihan lesu kok dihadapkan pada pilihan dunia karo akhirat wih milih dunyane timbang akhirate akhirate lo kalah podo-podo ya misalnya mas zaman di duit 100.000 terus ono panitia santunan yatim jaluk sumbangan nah, kok pas bareng ono tiket pertandingan sepak bola apik pisan mas Persatu Tuban melawan Barcelona kowe guyuwe berarti merendahkan bangsamu sendiri kowe sapa ngerti kok sok Persatu Tuban ini levelnya musuh Barcelona iki nek kelakon insyaallah Persatu Tuban ya remek kok pertandingannya apik level tinggi tiketnya larang 100.000 ya podo-podo duit 100.000 ini mbok keno panitia santunan yatim mang to mbok kendelok bal-balan makasih kamu jujur seneng aku pisan kas nek 100.000 kaken 50.000 apa 50.000 tiketnya 50.000 nah siji dangdutan artisnya api-api Via Valen Rena KDI Tasya Rosmala anak buahku kabeh sik ketamban sing ke Jakarta wi Ayu Ting Ting ngambek Saskia Gotik 50.000 tiket e lah sijine padha tiket e 50.000 pengajian sing ceramah Anwar Zahid ha nah, kowe milih pengajian tondang dutan kurang ajar ya. Tewas tak bela nih dalu-dalu tak parah nih ngerti ngene langsung mulai aku mau itulah kita nah terus akhirnya fitnah dunia-dunia kuwi dadi ukuran dadi standar wong dianggap sukses sih orang mergo ibadah tapi mergo dunia di kebun Blibing ora sampai 1 hektar bisa bangun rumah api itu mobil sukses tenan dadi terus Blimbingi ngono. Tapi jajal, ini wong rutin poso Senin Kemis. Ano, wong kene sing arani Mbak Ile sukses tenan. Istiqomah lek poso Senin Kemis. Ngono? Ra ngara, ya poso terus umpamane raneng sing dipangan, Pak. Lambene kadung lecek. Ano wong nek dadi pegawe nang cuwet munggah pangkaten, kabeh ngarani sukses tenan. Pangkate lu munggah terus, sukses tenan. Jajal, eneng wong sregep sholat tahajud, angger bengi no jeding kracek, sholat tahajud. Diarani, tonggo kule sukses, angger bengi sholat tahajud. Rangarah, ngongkrong kracek-kracek ke suudon, kramas terus. Oh, kayak tak titeni kok anggar sing lanang nomah ya krecak, krecak. Kaya kuat men kok suwengi ping papat ngono kuwi. Uy. Uy. Ono sing aran selamat Mbak ya, sukses sampean. Bisa maca Quran sedina sak jus one day one jus. Dadi anggere saulan khatam pisan, rangarah ning wong ngarani sukses ini rangarah. Rangarah. Mulane akhire sing dimulyakno iki mergo donyane akeh. Angger wong sugih ya dimulyak-mulyakno. Akhire nasibe wong kere diremeh-remehno. Ten pundi-pundi ngono, rapat iki lho. Ambo eneng wong sugih ya ora tau banjik masjid iki lho ora tau. Rapat desa, wong sugih kuwi ngomong, liyane ya cepelek kok. Meneng to, meneng wong ngomong iki lho. Engko bar rapat, Pak mau ngendika piye? Ya ngono kuwi, ngono diwendel model. Saiki aneh ngapunten ya ngapunten. Tukang sampah ambune ra enak. Istiqomah sholat jamaah 5 waktu ning masjid. Rapat ra ngarah diundang. Pemaneh melok rapat to usul lagi ngacung tangane didengkek karo kancane. Rasah-rasah piye apa kaya. Kadang simpangan nih lho ra ditakoki. Hei. Hei. Aku mulane kadang gregeten ngene panitia dhewe ya ngono. Eh wong sugih pejabat teko keri ya dituntun lunggono nang ngarep kursine sing empuk-empuk ngono. Elek ngisore terop ngono kuwi. Wong keri ambate kondisi ya dongsong ngono kae. Lha dipikir sing lunggono ngisor terop iki luwe apik timbangane sing dongsong-dongsong ngono kae. Urung mesti. Mangko munggah rene. Orang mesti kadang-kadang sing lungguh ngisore terop karo sing dongsong kae elek sing dongsong kae ngono ada dibedak-bedakno nek sing teko sugih jabat taunten monggo lungguhno ngene iki dikeki suguhan neng panganane kae sing nokono kae disuguhi apa kowe nah wi petengkase sepeda nang krokoti ngono. Aku kadang jemberen ngono. Nek apa to nek wong sugih pejabat dituntun dilungguhno sing empuk lah sing wong kere-kere didongsong-dongsongno. Wong kere lho ora usah didongsong-dongsong dhewe. Ayo jajal kae sing dongsong kae lungo jajar kapolsek wae nek kerasan wae. Wis do udunen ki wetengen bokongmu kok. Iki akhirnya terus dadi ngene iki padahal dalam pandangan Allah nilai manusia bukan itu. Lah. Salah ora dikei mangan sik kok. Getun to. Mangane kula sering matur, lek wis mati dipendem, diuruki dicepi patok, ditenger. Patoke loro nek cara kene, patok siji kuwi jenenge tenger, nek patok loro ya tenger-tenger. Sopo wae nakono mesti tenger-tenger. Kabeh wis to. Kate nakono mesti tenger-tenger. Rangandel, ayo Kapolsek budal sik. Ngora tenger-tenger kandhani anak buahe. Lah tenger-tengere piye? Mikir apa to sing digawa rono? Bondo donya sing digoleki sampe njepluk kadang-kadang ninggal salat perkara ngunduh blimbing. Lagi sing gone blimbing kok. Waya asar lho ngunduh blimbing sampe keterak maghrib asare ilang. Rasa guyam-guyu wong gelek ngono-ngono kok. Wong kuwi digawe dadi regane larang mbok garap ngono akhirnya ya digawe purut-purut blimbingmu kok. Wih, duwe sak pirang-pirang ora ono sing digawa rono kok. Ora kene nggo sangu, diwas mbok goleki sampe njeplok ora kene nggo sangu. Terus sing ngancani nokono sapa, Ndek? Wong sing paling parek karo sampean ora gelem ngancani. Dulurmu, keluargamu, batehmu. Ndak ada yang mau menemani di sana, bahkan suamimu sendiri lho, Bu, yang sering memetingkringi dirimu itu. ndak mau dampingi kamu kalau udah di sana. Ngono. Kalau sudah begitu, rumah megah bagai istana, bergelimangnya harta benda, pangkat jabatan kedudukan yang luar biasa, ketika nafas terakhir tiba, semuanya tidak ada yang dibawa serta. Ini ki angel lho nek ngarang ngene iki. Ya mikir ora mikir anggitmu. Syukur jeplak ngono to mulane larang ya mikire angel. Kecuali iman dan amal soleh kita sebagai bekal menghadap Sang Maha Kuasa. Kalau tubuhmu sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan. Ingat, kain kafan itu tidak bersaku. Ora ono sae. Jadi enggak ada sepeser pun duitmu rupiah yang bisa kau masukkan ke sakunya kain kafan untuk kamu bawa sebagai sangu bekal menghadap Allah. Mbene cara kene lawane wong mati dikeki sak akeh retel-retel terus diiseni dhuwit kabeh nggo sangu ngono. Ini pelajaran nih, mulanya mori kain kapan ini orang-orang sae orang-orang yang dua yang kena digowo, disai, gak usah ngurung orang kena. Artinya ketika sudah terbujur kaku seperti itu, yang dinilai Allah bukan berapa banyak hartamu, yang dinilai Allah bukan seberapa kekayaanmu, sakpiro ake donyamu, bukan itu yang dinilai Allah, tapi donyamu ilo mbok ngopo, duitmu mbok manfaat ngopo, kowe tak kei rezeki nggo apa wae, itu yang dinilai Allah. Tukang son ra usah endel lho anggere aku bengok ate mbok elongi volumene tak banting mikeh engko wae. Anggitmu aku ora ngerti to ya, niki krasa ngene iki. Mulane aku ngomong rondok tak adohno ngene iki ben ora mbok cilikno. Anggere aku bengok terus dicilikno ngene, kuwatir nek jebol, ora nek jebol iso nelek kok glene meneh. Mu tak guling tenan kok sonmu. Aku iso ngatur mic, bro, wis iso ngatur. Ketika aku bengok mic-e tak adohno. Golek ora patek bengok tak erekno. Wis iso ngatur. Kene opo nek kowe melok-melok untar-untir pentil bareng kowe iki. Wis tau wi pentile jarno ora usah untar-untir. Aku wis iso ngatur bendina cekelanku mic kok. Golek aku butuh ngomong bengok mesti mic-e tak adohno. Lek ngomongku alon mikir tak erekno. Aku wis iso kono nek muwelok-melok nek aku bengok dicilekno. Nang kon aku ngadono nang kono nyilekno ya ora krungu to blok-blok. Nang gitu ngene iki ora melok nyetir tapi ya kok ya. Wis, mungkin ini wayahe serius nerangno kematian sih tambah kono gedolanan pendel. Pendele power iki lho. Duntar-untir itu jarno-jarno tak atur aku isan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kafan itu polos tidak warna-warni ngene tau eneng wong mayit diulesi dibuntel kafan rupane lorek-lorek kaya zebra. Iku kabeh ilmu pelajaran. Artinya apa? Allah tidak menilai kafanmu itu indah apa enggak. Kafan sebagai pakaian terakhirmu itu modis, keren, gentle, boys, trendy. Bukan itu yang dinilai Allah. Tapi yang dinilai Allah adalah warna-warni dari amalmu, warna-warni dari ibadahmu. Ibadahmu ki apa wae to? Salatmu, posomu, zikirmu, sedekahmu, serawungmu karo masyarakat. Warna-warni ibadahmu itu yang dinilai Allah. Terus kafan itu gak bisa di fashionkan, gak butuh tutorial, gak bisa dimodel-model dibangga-banggakan bagaimana. Karena kafan yang membungkus tubuhmu itu bukan karya desainer ternama, tapi karyanya Pak Modin. Jahitan tangan terus ditaleni pocong. Gimana Pak Modin? Apa sih ngapain mbok pamerno? Terus di kafan itu juga tidak bisa ditempelkan embel-embel titel, gelar, pangkat, jabatan. Ora kena ditempelno. pangkate MPR, DPR, gubernur, bupati, menteri, ora kenek ditempel nono ngono kuwi apa maneh trimo kapolsek. Kepala desa tempel nono kapan iki kepala desa 3 periode malaikat ora ngurusi ngono. Ustadz kiai ora payu tempel nang nggone kafan ora payu. Ya padha-padha titel masih aku ya sarjana dan izin dan saya juga sarjana, maksudnya sarungan saja kemana-mana. Ngapunten. Makanya kula kan sering matur ten pundi-pundi. Kamu jangan pamer, jangan sombong, punya pakaian bagus. Sebagus-bagus pakaianmu yang kau kenakan terakhir kali di dunia ini cuma kafan collection. Mobilmu mewah harganya mahal, gak usah disombongno. Karena kendaraanmu terakhir di dunia ini adalah Pendoso Airlines. Satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah mengalami penundaan. Rumahmu magrong-magrong kaya gedong, gak usah pamer no. Omahmu terakhir ya alamatnya no perum kuburan. Mbok tiba RT piro? Apa nek sing ape mbok pamerno? Panganan enak wae iso tuku nang donya ora usah engkek-engkek. Soale yang menyumbat mulutmu terakhir kali di dunia ini cuma kapas. Nek kene tau eneng e, mayit dijejeli undi-undi. Lho kok engkek men iso so mbok engkekno apamu? Pangkat ora usah disombongno, wong pangkat terakhir tetep almarhum almarhumah kok. Ngono wae lagi dadi wakil RT mlakune ndegek-ndegek. Alah meneng wae rasa cerewet wae. Kaya melok nyangoni. Wes, rungokno to. Tapi kafan itu putih. Diharapkan ketika kita menghadap Allah bersih kita dari dosa, putih tanpa noda. Iku jenenge husnul khatimah. Masa nang dunya ini orang mikir mila para rawuh, ayo to waktu urip nang dunya iki dimanfaatno sing apik. Kula ten mukadimah wau maos. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wong-wong sing padha iman, larang lho regane Gusti Allah nimbali kula panjenengan. Wong-wong sing padha iman, wong-wong sing tak kei iman, mergo kowe tak kei iman, tugasmu ittaqullah, we takwa ana nggone Gusti Allah. Terus wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Becik angen-angen ya saben-saben awak-awakan. Setiap pribadi itu memikirkan, merenungi, muhasabah, introspeksi tentang apa-apa yang telah dilakukan kemarin-kemarin sebagai bekal persiapan menghadapi hari esok, menghadapi masa depan, baik masa depan di dunia, lebih-lebih masa depan yang di akhirat nanti. Modale apa? Wattaqullah. Takwa sira kabeh marang Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha waspada tentang apa-apa yang telah kamu amalkan. Lek jarene wong Jawa ya becik ketitik ala ketara. Maka syukur kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Banyak loh di antara saudara kita yang sudah tidak ada kesempatan hidup lagi, sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi. Oleh karena itu, setiap hari, setiap bangun tidur kita disuruh bersyukur karena kita diberi kesempatan hidup oleh Allah. Saben tangi turu niku dikon donga. Dungane diawali dengan tahmid alhamdulillah. Apal to Bu nggih dongane tangi turu? Alhamdulillahilladzi fa adhaba anil hazawi. Dungane metu WC kuwi. Alhamdulillahilladzi kok kalah karo cah TK to? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Niku nek tangine sak derenge subuh. Nek kerinan kawanan jam 8 lagi tangi yo innalillahi. Wong tangi turu le dikon alhamdulillah. Alhamdulillah ora kok ge bengi turune tuwanek penak ora. Ora kok alhamdulillah ge bengi turuku tanek nang penak udan rimis-rimis mancal kemul. Enak, alhamdulillah kayak bengi turuku nikmat, lelap, nyenyak, apalagi aku mimpi indah, mimpi jumpa sama Anwar Zahid. Makasih. Orang kuwi sing di alhamdulillah, nek turu ora perlu di alhamdulillah, wong turu nilaine nol. Wong turu nilaine nol, ora apa-apa. Mulan wong turu kan ora urip ora mati to, Bu. Diarani urip kok gak apa-apa, diarani mati tapi sing ngentek apa-apa. Ora urip ora mati, mulane la yamutu wa la yahya, tidak bermutu ngentek biaya. Sing di alhamdulillah iki alladzi ahyana. Diparingi urip meneh karo Gusti Allah lho. Diparingi kesempatan urip meneh karo Gusti Allah lho. Kita diberi kesempatan hidup lagi ini yang disyukuri alhamdulillah, maka hidup ini harus kita cucukkan. Disumbutkan gitu. Hidup kita hari ini harus bisa lebih baik daripada hidup kita yang kemarin. Kuwi jenenge wong sing beruntung, minan najihin, termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini lebih baik daripada kemarin. Kinge sik sering nyelatu bojo, saiki wis ora. Nyayang. Lah kalau hari ini cuma sama nilainya dengan kemarin, saiki ambek gengi podo rugi wi. Loh, saiki pinter tukang sone ora dicilekno lho. Makasih, Bro. Kuwi minal khosirin wi. Lho saiki ambek gengi mek podo ora ono peningkatan keapian blas. Gengi ambek saiki mek podo, berarti kuwi jenenge jas buka iket blangkon, sama juga sami mawon bokonge Mbak Mi ditop. Apa maneh kok saiki poet luwe elek timbang keingi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Niku minal halikin wong sing ciloko. Bu. Bu. Yo ibadah ditingkatno, termasuk nek ngladeni bojo yo sing apik. Ya biyen-biyen kae lah. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Ada duit abang dikempit, gak ada duit abang dicubit. Ada fulus abang dielus-elus, gak ada fulus abang dikeremus. Ada dolar abang tidur di kamar, gak ada dolar abang tidur di latar. Bien. Sing lanang duwe akeh dibelanjani akeh, disayang-sayang. Sing lanang ngadeg langsung dirangkul bangke aneh. Mesra nek manggil papa. Papa. Bareng jalanan raga blek dua ya dipamah-pamah. Oke, anggere dikei blojo akeh, dikei duwe akeh, ora karuan sing lanang bukno bayang, ora njaluk pijet dimek-mek. Atek rata sing ledhok, sing geneng, sing tekok, sing mentol dimek-mek kabeh. Sampai diungkil-ungkil-ungkil-ungkil. Areng sing lanang ra duwe dhuwit belanjane kurang e. Pegele ra karuan. Bermer gawe ra karuan tok omahe ibu ndek tolong dek. Gegerku pejete sedih lho, padha pegele. Anggite wong lanang tok tapi sing pegel. Wong wedok ya pegel, malah nek diitung-itung tambah pegel wong wedok timbang wong lanang emek apa to nang jowo wah apa dhek. Wong wedok niki nomah ya ora leren-leren. Anggite sampean aku sekesuk itu lho ora leren-leren. Anak mie rewel ora karo-karo, mosok tau ngopeni anak to piye. Wong wedok urusane ora mek omah tok, ora mek anak tok, ora mek adam tok. Blonjo nek ngumpet dhuwit ora karuan bingunge nek belanjani ya mek sakmono ngene iki saiki dhuwit wis entek. Aku ape blonjo nang ngene toko ngarep lho sampe saiki ra wani perkara utangku sing dhisik urung tak bayar. Ngene iki wis mosok tau mikir to piye ngene iki dadi wong wedok ora karuan angel. Embah. Sing apik to bubu. Sakno bojomu lho mergawe sampe kaya ngono. Kowe tukang tenteki dhuwit. Jejel pikir. Bojomu budal mergawe, mulai pitik urung nelek wis budal. Sampai mulai srengenge wis ora ketok. Bojomu lek tepak turu jejer senter, senter sentolop. Kowe kok melas atimu. Ya Allah, Pak, kowe biyen kaya ngono bagus e kaya ngono. gagah saiki kulitmu kok kaya kadal ngene kok. Engko welas atimu. Delok gegere bojomu nganti kaya plastik kresek kena lengo ngono. Meling-meling. Kowe kok mentolo kowe. Duit terima mbok entekno nggo tuku paketan. Dolanan HP wae. Facebookan, inboxan, WhatsAppan, BBMan, dapak gambek sel pasel pir. Klek. Klek. Klek. Cih sembrono aku. Mikir deritane wong lanang. Ngono lho, kenikmatan yang kau dapat itu berangkatnya dari kepedihan laki-laki. Tangan del kowe. Kok iso gak blas lho. Kenikmatan yang kau dapatkan itu berangkatnya dari kepedihan laki-laki. Pas sunat itu pedih ra karuan. Wi, demi kenikmatan untukmu. Laki-laki juga begitu harus mikir kenikmatan yang kau berikan, kenikmatan sesaat yang kau berikan pada istrimu itu dampaknya derita berkepanjangan. Mendeh-mendeh sangang ngulan lebih gitu. Pemane pas nglairno ngono kae. Jajal wek gara-gara pola petingkringanmu. Jenenge ilmu rasa. Kowe engko nek wis mikir tekan kono, Gusti Allah le maringi kula panjenengan nikmat sekujur awake lho. Mulai teko matamu kuwi jajal. Apa? Matamu dhewe. Njaluk ditapuk wae. Iku nikmat sing ra karo-karuan. Kowe diilangi nikmat penglihatan tok wis ora karuan. Mosok tau mikir, nggo apa terusan nikmate Gusti Allah? Lho ilmu rasamu ilo ning ndi kowe? Dikeki kuping kaya ngene iki, dikeki tangan iso ngene-ngene, mestine mbok nggo muter tasbih to. Wer wer wer wer. Lho kok mbok duduli bokong? Wes ora sida rampung nggih kok wes. Mah keras terus apane lesu kok. Kurang yang ngundang neh kok. Pokoke matur suwun. Jamaah semene guys subhanallah. Wau ten parkiran Sunan Bonang yo kebel jamaah. Niki alhamdulillah ternyata masyarakat sini masih mengidolakan aku. Makasih. Oh, suaraku ada di HP kamu. Makasih. Gak rugi. Keingi pemilihan Santri of the Year di bidang dakwah se-Indonesia kene Anwar Zahid. Yes. Nah, buka ginya nggone internet kuwi. Ini dalam rangka Hari Santri lo, Bro. Dalam rangka Hari Santri kan Islam Islamic Nusantara Center kan memberikan penghargaan kepada pondok-pondok pesantren dan santri-santri yang berprestasi, inspiratif dan inovatif di bidangnya masing-masing. Alhamdulillah kalau Jawa Timur tetap juara umum. Alhamdulillah Jawa Timur tetap juara umum. Pondok Pesantren Salaf kena Pondok Pesantren Darboyo penghargaannya, anugerahnya. Terus pahlawan santri Mbah Kiai Haji Bisri Sansuri Denanyar Jombang. Jawa Timur tuh bidang santri inspiratif bidang kepemimpinan dalam pemerintahan Saifullah Yusuf Gosipul. Wakil Gubernur Jawa Timur, Jelongkas Gubernur Jawa Timur toh. Terus santri inspiratif di bidang dakwah Anwar Zahid, loh, Jawa Timur toh. Kan jani kok nasional bro tingkatnya, anggitmu tingkat palang man. Kan jajal buka internet loh jajal. Jaringansantri.com bukaan ono kabeh ngono. Ojo katrok-katrok to dadi wong. Mosok mbok bukake modele situs-situs sing ranggenah-ranggenah ngono kuwi kok. Empo. Wes-wes ra sida kok sing ngono. Wes, matur suwun Bio 7. Ambek apa kuwi? Halah, Honda ora sponsor ku kok. Wes sponsore panitia, matur suwun. Ini Bio 7, matur suwun. Mudah-mudahan makin laris, makin sukses, makin inspiratif, menyehatkan masyarakat. Muga-muga kula panjenengan tambah kuat imane, tambah sempurna takwane, tambah bagus akhlake, tambah barokah rezeki lan uripe, tambah istiqomah ibadahe, husnul khotimah pungkasane. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.